على رسوله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله sedikit kita melanjutkan secara singkat sahabat Jabir bin Abdullah. Tadi sudah kita sebutkan bagaimana sahabat Jabir beliau menunaikan wasiat orang tuanya untuk membayar hutang-hutangnya dan menjalankan wasiat bapaknya untuk merawat adik-adiknya yang jumlahnya lumayan banyak. Bahkan beliau siap untuk mengorbankan perasaannya, waktu dan segalanya untuk merawat ya saudari atau saudara-saudaranya. Sahabat Jabir bin Abdullah juga mengalami atau mendapatkan keajaiban sebagaimana ayahnya juga mendapatkan mendapatkan karomah atau keajaiban. Pernah pada suatu saat ketika sahabat Jabir bersama Rasulullah dan para sahabat dalam satu perjalanan, onta yang dinaiki oleh sahabat Jabir ini jalannya sangat-sangat lambat. Sampai sahabat Jabir dalam benaknya kalau seperti ini lebih baik saya jalan. Jalan lebih cepat daripada naik onta yang kayak gini, sebel. Nabi tahu kok ontanya Jabir begitu lambat. Maka Nabi datang kemudian memukul ontanya Jabir. Ketika dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disinilah keajaiban muncul. Unta yang tadinya lambat sekali jalannya kemudian jalan cepat, bahkan saking cepatnya di depan pasukan, melewati apa namanya sekian orang di depan pasukan. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap problem sahabatnya. Seorang pemimpin, dia memperhatikan kondisi kesulitan problem sahabatnya. Dan disinilah mukjizat Rasulullah, di mana unta yang tadinya jalannya sangat-sangat lamban dengan dipukul oleh Rasulullah berubah menjadi unta yang sangat kencang jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jabir, gimana unta kamu ini saya beli? Untamu ini tak beli sama saya." Kata Jabir, "La ya Rasulullah, huwa laka." "Tidak ya Rasulullah, enggak usah. Untuk kamu saja ya Rasulullah." Lihat menunjukkan mulianya jiwa sahabat Jabir. Ya. "Untuk Anda saja ya Rasulullah unta ini." Kata Rasulullah, "Tidak. Jual kepada saya unta ini." Rasulullah ya bukan ciri orang yang apa? Memanfaatkan kesempatan. Ya, bukan memanfaatkan maksudnya untuk kepentingan pribadi, bukan. Ketika Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk kamu saja," Rasulullah kata, "Ya, terima kasih." "Tidak, jual kepada saya wahai Jabir." Maka Jabir pun menjual, "Ya Rasulullah, unta ini saya jual, tapi dengan syarat biar ngantar saya dulu ke Madinah, nanti setelah sudah sampai di Madinah akan saya serahkan pada Anda." Kemudian setelah sampai di Madinah, Rasulullah membayar untanya Jabir dan Jabir menyerahkan untanya kepada Rasulullah. Setelah masing-masing saling menyerahkan, Rasulullah mengatakan, "Wahai Jabir, unta ini silahkan untuk kamu." Bayangkan, seperti itu perhatian seorang pemimpin kepada ya rakyat, pada masyarakatnya. Di situ ada faedah yang menarik yang mungkin bisa dijadikan tolok ukur di tengah-tengah masyarakat kita. Jabir dari awal kan tidak ingin jual onta, tapi kok Nabi nawar. Kalau di tengah masyarakat kita terkadang aib, orang gak ditawarkan kok ya. Orang saya enggak ingin jual tanah kok kamu malah apa? Nawar. Sebenarnya tidak mengapa. Bukan perkara yang aib. Bukan perkara yang jelek. Orang butuh tanah misalnya. Pak, ya misalnya betul ini tanah Bapak, saya bagaimana kalau beli sebidang untuk membangun rumah? Boleh-boleh saja. Bukan perkara yang aib sebenarnya di mata agama. Jabir dari awal tidak ada keinginan untuk menjual untanya. Tapi Rasulullah ya menawar. Boleh yang seperti ini. Kemudian faedah yang kedua. Orang kalau memberi sesuatu pada orang lain, kemudian yang diberi menolak, kemudian dimasukkan kantong lagi, ini bukan berarti menarik pemberian. Beda kalau orang misalnya saya ngasih kepada seorang 10.000. Kemudian diterima, kemudian saya tarik lagi. Sini uang yang saya berikan kepada kamu 10.000, tak tarik lagi. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Orang yang menarik pemberian itu ibarat anjing mutah kemudian dimakan lagi, dijilat lagi. Dan ulama mengatakan hukumnya haram. Walaupun sudah mengatakan ya boleh-boleh saja, ya makruh bukan haram. Kan anjing kan enggak dilarang untuk menjilat kembali muntahannya. Jawabannya, diserupakan dengan anjing itu kan menunjukkan sesuatu sangat apa, buruk banget. Lagi pula ada hadis yang menunjukkan tidak dihalalkannya seorang yang memberi pemberian kemudian menarik pemberiannya. Tadi ketika sahabat Jabir memberikan ontanya kepada Nabi, tapi Nabi tidak menerima pemberian Jabir. Berarti kan onta itu masih tetap milik siapa? Jabir. Ini bukan dinamakan menarik pemberian karena yang diberi enggak nerima. Kemudian bolehnya seorang jual beli dengan bersyarat. Jabir mengatakan, ya Rasulullah, onta ini silahkan Anda beli tapi dengan syarat biar ngantar saya dulu ke Madinah, nanti saya serahkan. Sekarang kalau saya misalnya beli semen dari toko misalnya apa? Toko bangunan. Saya mensyaratkan, saya beli sekian karung semen, tapi ongkos pengiriman Anda wahai yang punya toko yang membayar. Enggak apa-apa. Atau yang punya toko sebaliknya mengatakan, saya jual semen ini kepada Anda dengan syarat ya, ongkos kirim ke rumah Anda, Anda yang bayar. Enggak apa-apa. Bolehnya jual beli dengan bersyarat yang seperti ini. Karena ini untuk maslahat jual beli. Kemudian perhatiannya Rasulullah terhadap para sahabatnya. Rasulullah sebenarnya ingin memberi kepada Jabir dari awal. Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin gimana lah, masa langsung diberi ya kan. Jabir mungkin merasa enggak enak. Tapi tadi kalau onta sudah kebeli, Jabir kan dapat uang dari penjualan onta kan lain. Kemudian saya itu dikasih ontanya. Kan lain, ya. Lain tentunya. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengundang Rasulullah untuk makan makanan yang dibuatnya ketika perang Khandaq, di mana sahabat Jabir bergaul lama dengan Rasulullah, tahu persis bagaimana kedermawanan Nabi. Jabir juga membaca ayat, mendengar hadis yang menganjurkan seorang untuk peka terhadap lingkungan, menganjurkan muslimin untuk berkorban demi saudara-saudaranya. Tidak tega sahabat Jabir melihat Rasulullah dan para sahabat. Keringat bercucuran. Rasa lapar terlihat dari wajah mereka. Bahkan mereka mengganjal ikat pinggang mereka dengan batu. Selama 6 hari mereka menggali parit. Yang dalam, yang lebar, yang panjang. Sebagai benteng pertahanan. Sahabat Jabir melihat bahwa Nabi dan para sahabat 3 hari enggak mencicipi apapun. Ya, kayak kita kerja bakti, baru sejam, dua jam, berhenti, snack. Setelah makan snack, ya sejam setelah itu berhenti, makan besar. Ya, ini full gizi lah seperti itu. Ini subhanallah, tiga hari kerja menggali parit yang panjang, yang lebar, yang dalam dengan alat yang sederhana. Dan tanah Madinah itu tanah berbatu, bukan seperti tempat kita ini. Tapi mereka semangat untuk membela kaum muslimin. Ini sisi semangatnya para sahabat. Lemahnya mereka dari sisi ekonomi tidak menyurutkan ruh perjuangan mereka. Rasa lapar dan dahaga tidak menyurutkan mereka untuk bisa punya andil dalam agama ini. Tidak dengan sebagian orang, sedikit saja ekonominya goyah, dia meninggalkan medan dakwah. Belumlah diuji yang seperti ini, dia masih bisa makan 3 kali, bisa minum berkali-kali, punya pakaian puluhan pakaian, tapi sedikit saja ekonominya goyah, sudah meninggalkan memperjuangkan agama, sudah meninggalkan bagaimana ya membantu kaum muslimin. Sebenarnya keimananlah yang mendorong mereka ya siap untuk mengorbankan segalanya. Keimananlah dan mengharap pahala dari Allah itulah yang mendorong mereka, yang memotivasi mereka untuk ya siap membela muslimin dalam kondisi sesulit apapun. Sahabat Jabir tidak tega kemudian mengundang Nabi dengan beberapa sahabat karena memang makanannya sedikit. Hanya kambing kecil yang dimasak ketika dia pulang menunggu datangnya sang tamu agung. Betapa terkejutnya ternyata Nabi dengan pasukan, dengan para sahabatnya sangat banyak. Betapa malunya tuan rumah ketika mengundang tamu, ternyata suguhannya tidak mencukupi. Jabir pun enggak ngerti seperti apa ya pikirannya, enggak seperti apa dalam benaknya, ini Rasulullah dan para sahabat datang sementara makanan cuma segini. Dia memandang istrinya kebingungan, istrinya pun memandang ya suaminya kebingungan, gimana ini ya. Tapi karena niat mereka tulus, keajaiban pun datang. Keajaiban tanpa dinyana-nyana pun datang. Ketika Rasulullah dan para sahabat dengan jumlah yang sangat banyak datang, Rasulullah mendoakan barokah kepada makanan yang dibuat oleh Jabir. Rasulullah pun mencidukkan makanan untuk para sahabat. Mereka semuanya kenyang dan bahkan masih tersisa. Ini di antara mukjizat Rasulullah, menjadikan makanan sedikit jadi banyak. Kalau kita sebaliknya, makanan banyak setelah dibuka jadi sedikit, dimakan tikus, yang ini dimakan apa kucing. Rasul sebaliknya, makanan sedikit berubah jadi makanan banyak karena barokah dari doa beliau alaihi assalatu wassalam. Dan yang ajaib bahwa Nabi mencidukkan untuk para sahabat. Beliau bukan mengambil awal kemudian yang penting saya kenyang, urusan ya pasukan entah makan atau tidak. Dicidukannya ya, diambilnya untuk mereka, setelah mereka kenyang baru Rasulullah. Ini ciri pemimpin. Ya. Siap untuk apa? Kalau yang enak-enak di belakang. Kalau yang sulit-sulit siap di depan. Seperti itu seorang pemimpin. Pernah ketika di Madinah terdengar suara yang mengejutkan. Para sahabat berhambur menuju lokasi kejadian. Ternyata Rasulullah sudah cepat datang ke sana, bahkan pulang membawa berita, enggak perlu kalian takut. Ini ciri seorang pemimpin. Di saat sulit dia terdepan, di saat senang dia belakang. Bisa kita niru Nabi seperti itu? Ya, kalau bukan Nabi yang kita tiru siapa lagi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik untuk kalian. Kemudian Sahabat Jabir ketika beliau sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pingsan waktu itu dijenguk oleh Rasulullah. Maka Rasulullah berwudu dan menyemprotkan atau menuangkan air wudu kepada sahabat Jabir, kemudian sembuh. Ya, kemudian beliau langsung sembuh. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah kepada para sahabat. Dan ini menunjukkan juga sahabat Jabir orang yang sangat mendapatkan perhatian dari Nabi. Ya. Seperti itulah pergaulan yang indah di tengah-tengah muslimin. Bukan berkumpul kalau enak, kemudian ketika tidak enak berpisah. Ya, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Enak atau enggak enak, yang penting apa namanya, kumpul. Seperti itu, ya. Ketika sahabat Jabir sakit, bagaimana dijenguk oleh Rasulullah, bahkan diobati dengan disiramkan kepada Jabir, ya, air wudu, kemudian sembuh. Ya, sahabat Jabir bin Abdillah, terlalu banyak sisi kehidupan beliau yang patut untuk kita contoh. Pernah pada satu hari, dia mendengar berita bahwa ada satu hadis yang ia belum pernah dengar dari Nabi yang berkaitan dengan masalah kisos nanti dari kiamat. Jadi antara hamba itu nanti akan saling membalas. Orang yang dianiaya, orang yang didolimi nanti dari kiamat akan membalas. Hadis ini belum pernah didengar oleh Jabir dari Rasulullah. Tapi sahabat Jabir mendengar kalau di sana ada sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Sahabat Jabir pun khawatir kalau dia mati belum pernah dengar hadis itu. Atau sahabat itu mati, Jabir belum dengar hadis itu. Maka dia pun membeli seekor onta. Melakukan perjalanan 1 bulan. Onta itu mahal. Mungkin bisa 30 juta lah. Gak cuma beli sepeda atau beli motor untuk mendatangi daurah, mendatangi majlis taklim. Beli onta, perjalanan 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Lah kita duduk manis di bawah lampu yang terang, di bawah apa namanya kipas yang dingin, kita bisa menimba 2, 3, 5 hadis. Dulu para ya salaf umat ini untuk mendapat satu hadis itu butuh perjuangan yang seperti itu. Membeli onta yang tidak murah, meninggalkan sanak famili, kampung halaman, meninggalkan kelezatan hidup. 1 bulan kurang lebih sahabat Jabir melakukan pelancongan untuk menimba 1 hadis. Ternyata sahabat tersebut bernama Abdullah bin Unais. Ketika mereka bertemu, mereka sering berangkulan. Ya, lama mereka enggak jumpa. Ya, lama mereka terpisahkan jarak. Tapi hati mereka menyatu. Ketika mereka bertemu saling berangkulan. Seperti inilah salaf umat ini. Kecintaan mereka terhadap saudaranya tidak pernah ya putus. Jauhnya jarak tidak menjadikan mereka putus hubungan. Tapi di zaman sekarang barakallahu fikum, sarana untuk saling menyambung hubungan dengan saudara kita sangat mudah. Dengan biaya yang relatif murah. Asal mau, dengan uang 500 perak kita sudah bisa ya berkirim salam pada 2 atau 3 saudara kita. Asal mau. Tapi tadi, keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada saudara, seiman itulah yang siap seorang itu ya berkorban. 500 perak, 1000 perak, setiap sedikit. Dibanding dengan faedah ketika kita menyambung hubungan dengan saudara kita. Bisa jadi dari menyambung hubungan dengan saudara kita yang mungkin lama kita enggak menyambungnya, tiba-tiba di situ ada rezeki yang kita enggak terbayang. Saling menyapa, saling menanyakan gimana, ya. Kondisi kamu gimana, usaha kamu. Kalau misalnya aduh, kondisi ya dagang saya sedang sulit. Mungkin dia punya solusi teman kita. Apa dagangan kamu? Ini nih. Oh sudah, di tempat ini, tempat saya itu bagus sekali. Coba kamu kesini. Bisa jadi dengan sebab itu kemudian terbuka pintu rezeki. perbanyak silaturahmi, perbanyak ya menyambung hubungan antara sama, Allah akan mudahkan urusan kita. Masyira al-ikhwa rahimakumullah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, orang yang terakhir meninggal di Madinah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi umur panjang oleh Allah. Diberi umur kurang lebih 94 tahun. Sehingga beliau adalah orang yang sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Sahabat Jabir di akhir-akhir hayatnya, beliau buta, buta matanya. Dan orang yang diuji oleh Allah dengan kebutaan matanya, kemudian sabar, maka akan diganti dengan surga. Orang yang diuji oleh Allah dengan kebutaan pada matanya, maka akan diganti dengan dia bersabar, maka akan diganti dengan surga nanti di yaumul kiamah. Menurut penelitian para ulama, bahwa tidak sedikit dari wali-wali Allah yang diuji dengan kebutaan. Bahkan diadakan perbandingan antara orang yang buta dengan orang yang budeg, antara orang buta dengan orang yang tuli, lebih selamat orang yang buta dari sisi akhirat. Kenapa? Orang yang buta dia masih bisa mendengarkan nasihat, masih bisa mendengarkan ilmu, tapi enggak melihat maksiat, selamat dia. Sementara orang yang budeg dilihat maksiat tapi enggak mendengar nasihat, sehingga ya enggak ada yang menghalangi dia dari berbuat maksiat. Kenapa? Nasihat enggak ada yang masuk, udah lihat maksiat ingin ini itu. Sehingga menurut penelitian ulama, orang yang buta biasanya lebih selamat sisi akhiratnya ketimbang orang yang budeg, walaupun lebih sengsara dari sisi duniawiyahnya. Orang buta kan sengsara banget dari sisi keduniawiyahannya ketimbang orang yang budeg. Dari sisi akhirat lebih selamat. Tapi kita meminta kepada Allah yang selamatnya lah. Jangan budeg, jangan buta. Semoga kita sehat walafiat fid dunya wal akhirah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.